Jangan lagi kau harapkan cintaku. Biarkanlah semuanya berlalu, sayang. Biarkanlah aku hidup sendiri. Jangan lagi, sayang, kau sesalkan dirimu. Anggaplah semuanya itu bagai tak pernah ada. Jangan lagi, sayang, kau hancurkan hidupku. Semuanya ini akhir sakit hatiku. Jangan lagi kau dekati diriku, sayang. Jangan lagi kau harapkan cintaku. Sesalkan diri.